السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام. الحمد لله. سيرة كجيرة الشكر. Hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala kepanjatkan telah memberikan kita segala limpah nikmat-Nya kepada kita, terutama sekali nikmat iman dan Islam. Dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberi kita dalam kedua nikmat yang besar ini segala kita bertemu dengannya. Amin. Insya Allah. Dan alhamdulillah pada malam ini kita teruskan kajian kita Surah Nabawiyah, di mana kita sedang membaca tentang sejarah atau sirah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam ibadah. Dan kita telah membaca beberapa perkara tentang ibadah-ibadah yang terkenal dalam Islam, bermula daripada wudu dan salat. Begitu juga dengan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam solat malam secara khususnya. Dan begitu juga dengan membaca Al-Quran. Dan kita baca bagaimana Rasulullah SAW bukan hanya membaca Al-Quran, beliau juga mendengar bacaan Al-Quran daripada sahabat-sahabat. Dan itu juga merupakan satu ibadah. Dan tadabbur ayat suci Al-Quran antara cara yang dapat bersihkan hati dan dekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita teruskan pembahasanlah kita untuk surat 713. Sesungguhnya menjalankan solat fardu 5 waktu di masjid itu sangat besar pahalanya, kerana pahala solat berjemaah itu 27 lebih tinggi derajatnya daripada solat sendirian, sebagaimana yang dikhabarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu hadis yang masyhur yang sahih, itu datang daripada Rasulullah SAW tentang besarnya pahala solat berjamaah. Adapun menjalankan solat sunat di rumah boleh menghindarkan bersangkutan dengan sifat pamrih ataupun riak, sombong dan tidak ikhlas. Bahkan hal itu boleh dijadikan sebagai teladan bagi anggota keluarga yang tidak ikut solat berjamaah, itu orang-orang wanita dan juga anak-anak kecil. Itu antara rahsia Nabi SAW perbanyakkan solat sunat di rumah, bukan di masjid. Baik, Rasulullah SAW biasa menjalankan solat tengah malam, solat duha dan sekali-sekali solat fardu di rumah. Ini untuk terjemah ni, sekali-sekali solat fardu di rumah. Jadi ini kita tak mendapati dalil ni. Biasa solat malam pertengah di malam di dalam di rumahnya, dan kita juga solat duha dan di antara solat-solat fardu. Wa fi ma bainas solawatil maktubah, di antara solat-solat fardu, bukan solat fardu di rumah. Kadang-kadang jauh beza ni, itu satu perkara yang amat ganjil sekali. Tak tidak pernah ada satu riwayat Nabi SAW pernah solat fardu, kira lah zuhur ke subuh ke ataupun isyak di rumah. Tidak mungkin, tidak mungkin Nabi SAW solat fardu di rumah dan sahabat-sahabat lain solat di masjid, sedangkan masjid itu sebelah je. Itu tidak mungkin. Jadi Nabi SAW akan menjadi imam di masjid untuk solat fardu, tetapi antara solat-solat fardu itu Nabi SAW lakukannya di rumah. Betul kan terjemahan itu? Sehinggakan itu menjadi dalil bagi orang yang mewajibkan solat berjemaah di masjid. Baik, bagi beliau solat adalah kesenangan ataupun kita katakan kemudahan ataupun penerangan hati, kesenangan untuk jiwa. Solat adalah tangga orang mukmin untuk menemui Tuhan, mi'rajul mukmin. Solat adalah pesan terakhir yang beliau sampaikan kepada para sahabat ketika beliau hendak meninggal dunia dan berpindah kepada Tuhan yang Maha Tinggi. Beliau bersabda, ingatlah solat dan budak-budak yang kalian miliki. Mama malakat aimanukum, ini hamba-hamba. Jadi menunjukkan kepentingan kedua perkara ini, solat dan menjaga urusan hamba-hamba. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu ingin memperkuat tali hubungan hati dengan Allah sebagaimana yang diungkapkan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Amalan beliau selalu berkesinambungan, yakni berterusan. Pada suatu hari Aisyah sedang bersama Ummu Salam, mereka ditanya, apakah amalan yang paling disukai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Mereka menjawab, yang berkesinambungan meskipun hanya sedikit. Ibadah yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu beragam, yakni antara puasa, solat, zikir, mengajar, berjihad dan lain. Jadi ini kita perlu fahami tentang sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam ibadat. Jadi bukanlah dilakukan satu ibadat saja secara banyak-banyak. Jadi dizikirkan sebanyak-banyaknya sampai naik muak dan jelak lain, dan ditinggalkan ibadah-ibadah yang lain, ataupun hanya solat saja, baik, ataupun hanya menolong orang saja, tapi ditinggalkan perkara seperti zikir. Jadi Nabi SAW lakukan semuanya, tetapi dia lakukan secara berterusan. Jadi itu yang harus kita perhatikan di sini. Jadi di dalam hadis Auf bin Malik, dia bercerita, pada satu malam aku bersama Rasulullah SAW. Setelah memakai siwak, yakni menggunakan siwak dan berwuduk, beliau lalu menjalankan solat. Aku ikut solat bersama beliau. Beliau mulai membaca surah Al-Baqarah. Setiap kali sampai pada ayat rahmah, beliau berhenti seraya memohon pertolongan kepada Allah. Memohon rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Dan setiap kali beliau sampai pada ayat azab, beliau berhenti seraya memohon perlindungan kepada Allah daripada azab. Dan ini dalil bahawa Nabi SAW baca dan menghayati makna yang ayat-ayat yang dibaca daripada Al-Quran. Dan kalau inilah sunnah Nabi SAW, meminta rahmat daripada Allah SWT dan juga minta perlindungan daripada azab Allah SWT, maka menunjukkan itulah cara beribadat, iaitu mengharapkan pahala dan takut daripada dosa. Itu Nabi Rasulullah SAW minta diampunkan dosa-dosa daripada. Jadi itu bukan adalah satu kaedah di dalam ibadat. Barang siapa yang tidak ada perkara ini, maka ibadatnya itu rosak. Jadi ada orang kata, kita kalau dah hebat, dah sampai kepada satu tahap, maka kita tak ada lagi minta apa-apa daripada Allah SWT. Kita tak ada minta perlindungan daripada azab Allah SWT. Azab Allah SWT ni untuk siapa? Oh, ini untuk orang kafir, untuk orang yang tak kuat imannya. Tapi kita dah lain. Jadi kita nak, yang kita inginkan hanyalah cinta Allah. Yang kita inginkan hanya keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Tak kira lah Allah nak letakkan kita di mana, di syurga, alhamdulillah. Kalau nak letakkan kita di dalam api neraka pun tak apa, yang penting Allah redha. Tentulah dia. Jadi hadis ini, hadis yang sahih dan juga ada hadis yang serupa dengannya, menolak dakwaan yang batil. Itu adalah kata-kata yang amat jahat sekali, yang amat menyeleweng dan sesat sekali. Seolah-olah mereka lebih hebat, lebih tinggi darajatnya daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahkan seolah-olah mereka tidak perlu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada yang mengatakan, saya pernah baca, bahawa kita ni beribadat, tujuan kita nak sampai kepada apa? Kepada Al-Khaliq, kepada pencipta, kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita hamba makhluk nak sampai kepada Al-Khaliq, tu perjalanan. Kalau kita mengharapkan syurga dan nikmat-nikmatnya, dan syurga tu apa kata mereka? Makhluk juga. Jadi kalau kita makhluk, kita nak minta makhluk juga, syurga juga, maka kita tak akan sampai-sampai kepada matlamat. Ini merupakan fahaman-fahaman yang amat apa? Yang amat kita katakan meragukan. Jadi apa maksud mereka? Tujuan ibadat itu adalah daripada makhluk nak sampai kepada Tuhan. Bukankah syurga Allah Subhanahu Wa Taala itu adalah rahmat Allah? Allah jadikan ciptaannya itu, syurga itu, untuk apa? untuk mendapat rahmat Allah SWT, nikmat-nikmat daripada, dan Allah tidak jadikan selain daripada itu untuk apa ni? Untuk nikmat ni, untuk rahmat. Jadi bagaimana kita nak selain daripada yang Allah telah tetapkan, telah sediakan untuk al-muttaqin, mu'iddat lil-muttaqin. Jadi kita nak apa lagi? Kita nak terus sampai pada Allah SWT. Mungkin itu yang mereka inginkan. Kita nak sampai terus bersatu dengan Allah SWT. Agaknya itu yang mereka inginkan. Kalau itulah yang mereka inginkan, ketahuilah mereka tidak akan dapat masuk apa? Kita tak dapat tujuan mereka dan tak dapat syurga. Dan tempat mereka adalah di api neraka. Alhamdulillah. Jadi kalau kita baca sirah, kita tidak akan tersesat dalam hal ini. Baik, kemudian kata Auf bin Malik lagi. Dia sama-sama ni solat. Kemudian beliau rukuk sama lamanya ketika beliau berdiri. Kalau Nabi SAW khatamkan surah Al-Baqarah 2.5 juzuk yang paling cepat agaknya 1 jam. Tapi kalau setiap ayat rahmat berhenti doa lah, lepas tu setiap azab, ayat azab berhenti doa lagi, saya rasa lebih dari 1 jam setengah lebih. Okay, satu rakaat 2 jam. Nabi SAW berukuk sama lamanya dengan beliau berdiri. Dan beliau membaca subhanadil jabaruti wal malakuti wal kibriyai wal azamah, bukan wal uzmat, wal azamah. Ini maha suci yang mempunyai al jabarut dan al malakut. Al jabarut yang ini kemegahan, al malakut kekuasaan, al kibriya kesombongan, dan azamah keagungan. Semua makna-makna yang hampir sama apa suka maknanya. Ini semua adalah pujian-pujian bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tahu cuma subhana rabbiyal azim ya, ataupun banyak-banyak wa bihamdi. Kita tahu ada banyak lagi yang dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Dan kemudian beliau sujud sama lamanya sebagaimana beliau sujud rukuk dan berdiri. Dan beliau membaca subhana zil jabaruti wal malakuti wal kibriyai wal azamah, macam tadi juga ulang. Baik, dah tak kira lagi, tak payah nak kira pun, dah 50 kali ke 100 kali dan sebagainya, macam solat tasbih tak ada kira-kira. Selanjutnya beliau membaca surah Ali Imran dalam rakaat kedua dan beberapa surah yang lain. Seperti itulah yang beliau lakukan. Baik, hadis riwayatkan An-Nasa'i dan Ahmad dalam Musnad. Baik, Rasulullah SAW sangat rajin berpuasa. Anas bin Malik radhiyallahu anhu mengatakan, dalam sebulan beliau selalu berbuka. Sampai-sampai kami mengira beliau tidak pernah berpuasa. Dan beliau juga selalu berpuasa sampai-sampai kami mengira bahawa beliau tidak pernah berbuka. Yakni tidak pernah buka maknanya tidak pernah tidak puasa. Dan aku selalu melihat beliau solat tengah malam, sekaligus aku juga selalu melihat beliau tidur. Jadi inilah sunnah Nabi SAW dalam ibadat, dalam puasa. Jadi kalau nak katakan Nabi SAW selalu sangat puasa sampai tak pernah tinggal pun, macam dia juga. Tapi ada satu bulan tu macam tak pernah Nabi SAW puasa pula. Begitu juga dengan solat malam. Baik, Nabi SAW juga dilihat macam tak pernah tidur, tapi nampak juga macam tak pernah solat malam juga. Jadi ada keseimbangan dalam ibadat Rasulullah SAW. Aisyah radhiyallahu anha menuturkan tadi dalam Sahih Al-Bukhari, Aisyah radhiyallahu anha menuturkan bahawa Rasulullah SAW sangat rajin puasa hari Isnin dan hari Khamis. Rasulullah SAW telah menjelaskan alasan kenapa beliau sangat rajin berpuasa hari Isnin dan hari Khamis. Beliau bersabda, amal-amal itu dinaikkan kepada Allah pada hari Isnin dan Khamis, dan aku sangat senang jika amalanku dilaporkan, diangkat ketika aku sedang berpuasa. Jadi puasa itu seolah-olah menghias amalan-amalan soleh beliau. Jadi bila diangkat tadi, ada kecantikan di situ, iaitu dengan berpuasa. Itu alasan. Jadi ini tidak ada kena-mengena dengan apa? Dengan masa ataupun dengan bulan atau sebagainya. Tak ada apa peristiwa yang istimewa. kecuali apa? Kecuali bahawa inilah dua hari yang amalan-amalan kita lakukan dalam satu minggu tu naik dinaikkan oleh malaikat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita bila dengar khabar-khabar ghaib seperti ini, kewajipan kita hanyalah terima, beriman. Kita tak tanya lagi bagaimana dan sebagainya. Adapun hari Isnin terdapat hadis lain yang menerangkan bahawa Nabi SAW kata, itulah hari yang aku dilahirkan padanya dan hari diangkat amalan seperti yang tadi. Jadi ada tambahan sikit untuk hari Isnin, dia juga lah hari di mana Nabi SAW dilahirkan. Jadi kalau barang siapa yang betul cinta dengan Rasulullah SAW, dia akan puasa apa? Hari Isnin dan hari Khamis. Dan kalau lah konon dia nak sambut kelahiran Rasulullah SAW, maka dia puasa lah tiap-tiap hari Isnin. Buatlah maulid tiap-tiap hari Isnin dengan dengan berpuasa, bukan dengan banyak makan granny dam, gam dan sebagainya. Bukan hari disambutkan apa ni dengan pesta-pesta, dengan panggil ahli artis sana, nasyid ke walaupun nasyid, dan tengok video dan sebagainya. Dan hari untuk mencari jannah, tapi hari dia puasa. Baik, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu mengingat Allah, baik ketika solat atau ketika berpuasa atau ketika sedang rebahan, sedang berbaring pun Nabi SAW ingat Allah. Aisyah radhiyallahu anha pernah bertanya kepada beliau, wahai Rasulullah, apakah anda tidur sebelum menunaikan solat witir? Beliau menjawab, wahai Aisyah, mataku memang tidur tetapi hatiku tidak. Ini artinya tetap ingat pada Allah Subhanahu Wa Taala, dan ini hanya khusus bagi Rasulullah SAW. Adapun kita kalau dah tidur, hati kita pun tidur. Eh, tidak? Kita dah tanya apa lagi. Baik, Rasulullah SAW selalu juga mengingat Allah setiap waktu. Kan ayatkurullah ala kulli ahyan, ingat Allah SWT pada setiap keadaan. Saat hendak tidur, beliau juga mengingat Allah dan beliau berdoa, bismika rabbi wada'tu janbi wa bika arfa'u in amsakta nafsi farhamha wa in arsaltaha fahfadha bima tahfadhu bihi ibadaka as-salihin. Hadis dalam Bukhari dan Muslim. Lihat makna doa ini. Setiap Nabi tidur, Nabi SAW akan baca dengan nama Tuhan. Dia bertawasul dengan nama Allah Subhanahu Wa Taala. Aku letakkan lambungku dan keranamu aku mengangkatnya. Jika engkau pegang nyawaku, tolong sayangilah ia. Dan jika engkau melepaskannya, tolong jaga ia seperti engkau menjaga hamba-hambamu yang soleh. Jadi dengan nama Allah, aku letakkan punggungku ataupun badan baring berbaring ini, menunjukkan bahawa semuanya dilakukan kerana Allah SWT ataupun dengan izin dan bantuan daripada Allah SWT. Kalau Allah tak izinkan kita tidur pun, kita tak dapat tidur. Kemudian dalam tidur itu, kalau kita tidak dipelihara oleh Allah SWT, maka kita akan celaka. Dan kadang-kadang kita terus hidup selepas kita tidur, kadang-kadang nyawa kita terus dipegang oleh Allah SWT. Maka itulah Nabi SAW berdoa, jika engkau pegang nyawa ku, yang ditahan, tak kembalikan kepada badan, maka tolonglah sayangi ia, farhamha. Ini dalil bahawa seorang tu bila tidur, rohnya keluar daripada badannya, tapi dia hidup. Macam mana roh dah keluar, badan masih hidup, jasad masih hidup? Jadi macam mana dah tak boleh tanya pasal roh ni, memang tak ada orang faham kecuali Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kita tahu tentang roh ni amat sedikit. Wa ma utiikum minal ilmi illa qalila. Jadi ini satu dalil bahawa kadang-kadang dia berpindah dari satu tempat ke satu tempat, tetapi nak ikutkan dia macam masih ada lagi. Jadi ini roh. Jadi kalau Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam hadis yang sahih bahawa dia turun ke langit dunia setiap sepertiga malam yang akhir, orang pula mula tanya, kalau Allah SWT ada di atas arasy, ada di atas langit, kalau lah turun, jadi maknanya arasy dah kosong daripada Allah SWT. Macam kita, kalau kita turun dari satu tempat, maka tempat yang kita ada mula-mula itu dah tak ada, kita dah ada tempat yang baru. Itulah mereka punya analogi, iaitu kiaskan Allah Subhanahu Wa Taala dengan makhluk. Kalau makhluk memang macam tu. Tapi adakah Allah Subhanahu Wa Taala macam tu? Sepatutnya kita tak boleh kias-kias. Kita hanya terima khabar daripada Allah dan Rasul. Jadi kalau kita lihat waktu jawapan daripada ulama-ulama seperti Qayyim rahimahullah dan lain-lain lagi, kita dapat tengok roh tu. Roh tu kata Allah Subhanahu Wa Taala, Allah yatawaffal anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha. Allah yang mematikan atau memegang jiwa ketika dia tidur. Dan juga yang tidak yatawaffal hina maut, Allah memegang jiwa tu ketika dia mati, dan jiwa yang tidak mati ketika dia dalam tidur. Dah mati dia ambil. Yang tak mati pun Allah pegang jiwanya. Fayumsikul lati qada 'alaihal mautah. Dan dia memegang jiwa yang telah ditakdirkan akan mati. Wa yursilu al-ukhra ila ajalin musamma. Dan dia akan lepaskan kembali nyawa tersebut balik kepada badan ni. Sampailah kepada saat yang dia mati. Menunjukkan setiap kali kita tidur, roh kita dipegang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kita masih tidur ketika sedang tidur. Kadang-kadang bercakap-cakap, kadang berjalan-jalan dan sebagainya, bekit-bekit dan seterusnya. Mungkin tak mungkin? Mungkin. Walillahil mathalul a'la. Allah Subhanahu Wa Taala pencipta segala-galanya, tentu sekali lain daripada para makhluk. Dan jika bangun tidur pula, Nabi SAW berdoa, Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kami setelah mematikan kami, dan kepadanya lah kita kembali. Jadi ini semua adalah doa, menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza awa ila firashihi kull lailatin jama'a kaffayhi thumma nafatha fihima fa qara'a fihima qul huwallahu ahad wa qul a'udzu bi rabbil falaq wa qul a'udzu bi rabbin nas thumma yamsahu mastata'a min jasadihi يبدأ بهما على رأسه ووجهه وما أقبل من جسده يفعل ذلك ثلاث مرات. Setiap malam, kata Aisyah, jika Rasulullah SAW hendak tidur, beliau menghimpunkan kedua telapak tangan, kemudian sambil meludahi, beliau membacakan surah Al-Ikhlas, surah Al-Falaq dan surah An-Nas. Kemudian beliau mengusapkan pada bagian-bagian tubuh beliau yang mudah dijangkau. Beliau mulai daripada bahagian kepala dan wajah, lalu pada bahagian-bahagian depan tubuhnya. Hal itu beliau ulangi sebanyak 3 kali. Tak payah nak sapu sampai belakang tu kan, bukan nak mandi. Sapu sebahagian depan ni, maafkanlah ni jasadi ni dengan depan ni, sampai ke mana yang sampai. Tak sampai nak, tak perlu nak sampai ke apa, tapak kaki ni, bukan nak ambil wuduk ke dan sebagainya. Yang penting di sini adalah Nabi SAW, seorang Nabi yang dipelihara oleh Allah SWT, ketika nak tidur dia buat macam ni. Dan di dalam Qul Wallah, Qul A'udhu Rabbil Falaq, Qul A'udhu Rabbil Nas, semuanya terdapat apa? Penyerahan diri kepada Allah SWT. Jadi dalam Sahih Muslim diriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, anna Rasulullah SAW idha awa ila firashihi qal alhamdulillahilladzi walimkan insyaAllah. Dia doa, doa itu, alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa kafana wa awana fa kam mimman la kafiya lahu wa la muwi. Bahwa Rasulullah SAW jika hendak tidur, beliau berdoa, segala puji bagi Allah yang telah memberi makan, memberi minum, memberi kecukupan dan memberi tempat tinggal kepada kami. Beberapa ramai orang yang tidak mempunyai kecukupan dan tempat tinggal sama sekali. Baik, doa-doa yang dibaca oleh Rasulullah SAW menjelang tidur tadi mengandung makna-makna kepasrahan kepada Allah Ta'ala. kerana memang sesungguhnya tidak ada daya serta kekuatan sama sekali tanpa pertolongan Allah. La haula wala quwwata illa billah. Hanya Allah yang sanggup menghidupkan dan mematikan, dan hanya Allah yang berhak dipanjatkan puji atas nikmat tidur, nikmat bangun, nikmat makanan, nikmat minuman, nikmat kecukupan dari meminta kepada orang lain, dan nikmat tempat tinggal yang memberikan makna-makna ketenangan. Alangkah indah makna yang terkandung dalam kalimat doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berapa ramai orang yang tidak memiliki kecukupan dan tempat tinggal sama sekali. Ini menunjukkan apa ni? Penjelasan tentang rasa syukur Rasulullah sallallahu kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat ini, walaupun tiap-tiap hari dia kita dapat. Tiap-tiap hari kita tidur dalam rumah untuk setiap kali kita dapat tidur, dapat kecukupan, tak perlu nak minta orang lain. Baik, benar. Berapa ramai manusia di muka bumi ini yang tidak mendapatkan kecukupan sehingga dia terpaksa meminta bantuan pada orang lain. Sesungguhnya orang-orang yang lapar itu lebih banyak daripada orang-orang yang makan, yang kenyang, dan orang-orang yang telanjang itu lebih banyak dari orang yang berpakaian. Berapa ramai orang yang sebenarnya sangat kaya tapi masih merasa belum cukup, sehingga mereka serakah mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya dengan berbagai cara. Mereka selalu gelisah dan tidak pernah merasa cukup. Orang yang mau memperhatikan sirah Rasulullah SAW yang penuh dengan keprihatinan, ia akan mendapati makna sifat zuhud dan qanaah yang sejati. Itulah kita boleh ambil pelajaran daripada sirah Rasulullah SAW dalam ibadahnya, dalam doa-doanya. Itu sifat zuhud. Zuhud maknanya apa? Tidak terpengaruh dengan penghiasan dunia, keindahan dunia, kenikmatan dunia. Baik, dia tidak sama. Dan qana'ah pula adalah merasa cukup terhadap apa yang dia ada. Itu dua sifat yang perlu ada, zuhud dan qana'ah yang hakiki. Rasulullah SAW mengajarkan kepada para sahabatnya untuk memandang kepada orang-orang yang di bawah mereka dalam urusan keduniaan, bukan sebalik. Dengan demikian diharapkan ia akan menyadari betapa besar nikmat yang telah dianugerahkan oleh Allah kepadanya, merasa puas atas pemberiannya dan redha atas ketentuan takdirnya. Segala puji bagi Allah yang berkenan memberikan nikmat tempat tinggal. Jika seorang hamba merasa dilindungi Allah, dibimbing ke jalannya dan diberi kecukupan, niscaya dia akan mempunyai rasa percaya diri atas kehidupan yang sedang dia jalani dan yang akan datang. Dengan demikian, dia tetap tegar menghadapi setiap cubaan. Hatinya sama sekali tidak gentar menghadapi peristiwa-peristiwa yang berat dan perubahan-perubahan yang keras. Dia kokoh laksana gunung diterjang berbagai badai kehidupan. Bagaimana tidak merasa tenang hati seorang yang dilindungi oleh Allah, Tuhan yang ilmunya meliputi segala sesuatu, yang mampu melihat benda sekecil apapun di langit maupun di bumi, yang kekuasaannya mutlak tidak terbatas, dan yang perintahnya tidak ada yang sanggup menolak. Itu kelebihan orang Islam. Namun Tuhan kan Allah SWT, sebab Allah SWT maha kuasa atas segala-galanya, maha mengetahui atas segala-gala. Jadi kita minta perlindungan pada Allah SWT, maka tentulah kita akan dilindungi. Diriwayatkan Imam Muslim dalam kitabnya Sahih Muslim dari Rasulullah SAW, sesungguhnya beliau bersabda, "Man salla salata subhi fahuwa fi zimmatillah, fala yatlubannakumullahu min zimmatihi bi syai', fa innahu man yatlubuhu min zimmatihi bi syai'in yudrikuhu, thumma yakubbahu ala wajhihi fi nari jahannam." Barang siapa solat subuh, dia berada dalam jaminan Allah, dan Allah tidak menuntut apa-apa pun dari kalian atas jaminannya itu. Siapa yang oleh Allah dituntut atas jaminannya, dia akan mendapatkannya, kemudian dibenamkan wajahnya di neraka jahannam. Ini kelebihan solat subuh. dia akan berada di dalam jaminan penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Mana ada jaminan manusia yang lebih besar daripada jaminan Allah? Oleh kerana itu orang harus berusaha untuk mendapatkan jaminan dan pemeliharaan. Setiap kali selesai solat subuh, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biasanya duduk di tempatnya sambil berzikir mengingat Allah sampai matahari terbit. Ini sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lepas solat subuh, dia tidak akan keluar daripada tempat duduknya ataupun daripada masjid sampailah naiknya matahari. Tidaklah berapa lama sangat pun. Sebab Nabi sallallahu kalau solat subuh baca ni panjang. Kalau baca kita pendek macam lama 1 jam. Dan itulah waktu yang paling ngantuk dan sebagainya. Tapi itulah waktu yang Rasulullah SAW gunakan untuk berzikir. Jadi itulah waktu yang paling afdal, waktu yang untuk berzikir yang paling afdal kata ulama. Adapun baca Quran apa semuanya sepatutnya dah lepas. Bila ya? Pada waktu malam dalam solat tahajud dan sebagainya, doa pun dah selesai. Pada waktu malam minta istighfar dan sebagainya. Jadi waktu lepas subuh ini dilakukan apa ni dipenuhi dengan berzikir. Kemudian lepas naik matahari pun dia akan pergi kepada urusan dunia. Jadi zaman sekarang keluar rumah belum subuh lah, masih gelap lagi dah kena keluar rumah. Baik. Kemudian setelah itu beliau mensyukuri nikmat-nikmat Allah. Setiap kali selesai makan atau minum atau memakai pakaian baru, beliau berdoa kepada Allah sebagai hamba yang bersyukur dan memuji. Setiap hari beranjak siang, beliau melakukan solat sunat duha sebanyak 4 rakaat. Pada waktu duha, insyaAllah solat duha pula. Abu Hurairah radhiyallahu anhu mengatakan, kekasihku Khalil Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah berpesan kepadaku untuk berpuasa 3 hari setiap bulan, menjalankan solat duha sebanyak 2 rakaat dan menjalankan solat witir sebelum aku tidur. Hadis dalam Al-Bukhari dan Muslim. Jadi minimum solat duha 2 rakaat. Jalankan berpuasa paling kurang tu 3 hari dalam sebulan kalau tak dapat Senin Khamis. Dan paling bagus 3 hari itu kita lakukan pada hari-hari putih, iaitu 13, 14, 15 hari bulan, kerana ia adalah hari-hari di mana bulan sedang mengembang. Kita dapat apa ni, hikmah-hikmah di balik pensyariatan tersebut. Baik, dan solat witir paling kurang, dan ia tidak mestinya dilakukan selepas akhir solat malam, boleh kita lakukan sebelum solat malam pun, boleh kita lakukan sebelum tidur sebagaimana dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu sahih. Walaupun solat malam ataupun solat witir itu lebih baik pada akhir malam. Dan disebutkan dalam sebuah hadis qudsi bahawa sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha azza wa jalla yaqul, ya bena Adam, ikfini awalan nahari bi 4 rakaat, akfika bihinna akhira yaumik. Maksudnya sesungguhnya Allah yang Maha Agung lagi Maha Mulia berfirman, hai anak cucu Adam, cukupilah aku pada awal siang hari dengan 4 rakaat, nescaya kerananya aku akan mencukupimu pada sisa hari. Besar kelebihan solat duha, dan banyak lagi hadis-hadis tentang kelebihan solat duha ini. Dapat dalam babnya. Siang malam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melindungi diri dengan bacaan-bacaan doa serta zikir. Ini berterusan, bukan pada waktu tertentu saja. Dan itulah yang selalu beliau ajarkan kepada para sahabat. Diriwayatkan Syaddad ibn Aus radhiyallahu an dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Penghulu istighfar ialah doa, Allahumma anta rabbi khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa ahdika mastata'tu, abu a'udhu bika min syarri ma sana'tu, abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi, faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta." artinya ya Allah, Engkau adalah Tuhanku. Ini yang menafaskan rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Anta Rabbi. Tidak ada Tuhan selain Engkau. Engkaulah yang menciptakan aku dan aku adalah hamba. Sedapat mungkin aku akan tetap setia pada pesan dan janji. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan yang telah aku lakukan. Aku kembali kepadamu dengan nikmat yang telah Engkau anugerahkan kepadamu. Dan aku pun kembali dengan membawa dosa ku. Maka ampunilah aku kerana hanya Engkaulah yang boleh mengampuni dosa-dosa. Hadis diriwayatkan oleh Al-Bukhari. Dan ini digelar sebagai penghulu istighfar, sayyidul istighfar. Sebab di bawahnya tu ada apa? Ada al-istighfar. Faghfirli fa'innahu la yaghfiru dhunuba illa. Jadi ini ada berdoa, kita dapati di dalamnya semua ada bertawassul dengan rububiyah, dengan sifat nama Allah Subhanahu wa taala. Ringkas dan tidak ada menjela-jela, tidak bersajak-sajak. Bagaimana yang kita lihat dalam doa sebagian orang. Baik, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada sahabat-sahabatnya solat hajat, solat taubat dan solat istikharah. Adapun solat hajat, solat taubat ini memang terdapat hadisnya, tapi dipertikaikan kesahihannya bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabdanya. Tapi ada ulama yang mengatakan bahawa sanad hadis-hadis ini walaupun dalam kitab-kitab sunan sanadnya dhaif dan lemah. Kerana itu tidak boleh diamalkan kecuali solat istikharah. Salah istikharah maknanya minta kepada Allah SWT petunjuk dalam memilih perkara yang ada di hadapan kita. Perkara penting biasa. Adakah kita sepatutnya melakukan ini ataupun tidak. Maka kita tak tahu mana yang baik untuk kita. Kita minta kepada Allah SWT Alamul Ghuyub, iaitu yang mengetahui tentang perkara yang baik. Tidak hairan jika mereka selalu berhubungan dengan Allah dalam solat-solat yang mereka lakukan. Siapapun pasti mempunyai dosa, baik dosa besar maupun dosa kecil. Dan disebutkan dalam sebuah hadis, seluruh anak Adam itu berdosa. Dan sebaik-baiknya orang yang berdosa ialah yang rajin bertaubat. Jadi ini satu khabar dari Rasulullah SAW. Tak ada anak Adam yang tidak berdosa. Semua berdosa, kecuali Nabi-Nabi lah. Mereka ni maksum lebih umum, tapi dia khususkan. Tetapi sebaik-baik orang berdosa, bukan semua orang berdosa itu jahat. Sebaik-baik orang berdosa itu adalah orang yang rajin bertaubat. Dia sengaja buat dosa, lepas itu dia bertaubat dengan ikhlas. Siapa pun pasti mempunyai kebutuhan, baik kecil atau besar. Oleh kerana itu diriwayatkan dari Uthman bin Hunayf radhiyallahu an, anna a'ma atha ila Rasul sallallahu alaihi wasallam faqal ya Rasulullah ud'u Allah an yakshifa li an basari qala aw ad'u qala aw ad'u qala ya Rasulullah innahu qad shaqa alayya dhahaba basari qala fanṭaliq fatawaddha thumma salli rak'atayn thumma qul اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك صلى الله عليه وسلم نبي الرحمة ثم قال يا محمد إني أتوجه إلى ربي بك أن يكشف لي عن بصري ثم قال اللهم شفعه في وشفعني في نفسي فرجع وقد كشف الله عن بصري. Maksudnya sesungguhnya seorang buta, tuna netra, buta menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia berkata, tolong doakan aku kepada Allah agar dia berkenan membukakan penglihatanku. Beliau bersabda, aku tidak mendoakanmu. Nabi SAW mula-mula mengatakan apa, menasihatkannya, tak payahlah nak doa, bersabar lebih bagus. Sebab dalam riwayat-riwayat lain terdapat lafaz itu. Jangan suruh dia bersabar. Baik, tapi beliau berkata, "Wahai Rasulullah, aku sangat menderita oleh kebutaanku ini." Dia bersabda, "Pergilah berwudu, lalu salatlah 2 rakaat. Setelah itu bacalah doa, 'Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu dan aku menghadap kepadamu dengan perantara Nabi Muhammad SAW, Nabi pembawa rahmat.'" Kemudian dia berkata, "Hai Muhammad, sesungguhnya aku telah menghadap kepada Tuhanku dengan perantara kamu. Aku mohon semoga dia berkenan membukakan penglihatanku." Beliau lalu berdoa, "Ya Allah, tolonglah dia lewat aku dan tolonglah aku lewat diriku sendiri." Setelah dia pulang pergi, akhirnya Allah berkenan membukakan penglihatannya. Itu sebabkan Al-Tirmidzi berkata di sini hasan, sahih dan qarin. Di sini hadis yang sahih, mungkin ada perbezaan sedikit pada lafaznya. Dan ini dalil bahawa boleh bertawassul dengan doa orang yang soleh. Dengan doa orang yang soleh. Sebab orang ini datang, dia minta apa pada Rasulullah SAW? Minta Nabi SAW doakan untuknya. Tapi Nabi SAW pun tidak terus doa kan? Soal suruh sabar dulu. Dan Nabi SAW kata, "Kau pergilah apa?" Dia kata, "Nak doakan juga." Barulah Nabi SAW kata, "Pergi ambil wuduk, solat 2 rakaat. Jadi ini bertawassul dengan amalan salih. Dan lepas tu doa dengan yang diajar oleh Rasulullah SAW. Dan Nabi SAW pun doa, dia pun doa. Jadi dia minta Allah SWT kabulkan doa mereka. Kemudian apa yang berlaku adalah Allah SWT kabulkan doa mereka dan dia sembuh daripada penyakit buta. Jadi memang hajat-hajat manusia ramai seperti yang disebutkan dekat sini. Jadi tidaklah seseorang hamba itu terus menerus berzikir dan berdoa pada Allah SWT melakukan ibadat-ibadat yang disyariatkan. Sebab ibadat-ibadat yang disyariatkan, yang diajarkan oleh Rasulullah SAW itu dah terlampau, dah begitu banyak. Kita kalau cuba nak amalkan semua zikir, semua doa yang diajar oleh Rasulullah SAW, semua solat sunat, semua puasa sunat, sedekah sunat, kita tak terbuat. Tapi jangan putus asa, kita buat mana yang kita mampu. Dan kalau kita tahu kita tak mampu nak buat apa yang diajar oleh Rasulullah SAW keseluruhannya, maka janganlah kita tambah-tambah ada-adakan ibadat-ibadat daripada apa ni? Daripada hawa nafsu kita sendiri. Tentu sekali itu makin menyusahkan kita ataupun makin menghambat kita daripada mengamalkan apa yang datang dari Rasulullah SAW. Kurang ni kalau kita dah usaha apa ni, untuk mengamalkan sunnah-sunnah Nabi SAW, kalau dia tanya kenapa tak buat semuanya, dia kata, "Nah, inilah kita mampu." Tapi kalau kita ada time lagi, ada masa lagi nak buat doa itu, doa ini, zikir itu, zikir ni, solat tu, solat ni, puasa tu, puasa ni, lepas tu bila dia tanya kenapa engkau tak amalkan sunnah-sunnah Nabi SAW keseluruhannya, dia kata, "Inilah yang aku mampu." Macam apa dia kata kau mampu? Yang lain tu yang tak disuruh boleh buat. Kalau kau tinggalkan, banyaklah yang dah boleh buat. Betul lah. Dan kebaikan kullal khair, kebaikan, seluruh kebaikan kepada apa? Pada dalam petunjuk Rasulullah SAW. Kalau kita lihat tadi, kita dapati bahawa inilah makna-makna. Berkenaan yang terakhir tu, bertawassul dengan doa Nabi SAW. Dalil boleh bertawassul dengan doa amalan, berdoa dengan orang-orang yang soleh. Tapi mestilah orang yang boleh berdoa. Jadi boleh tak bertawassul dengan Nabi SAW, dengan doa Nabi SAW? Tentu sekali tak boleh. Baik, perkara yang berikutnya adalah Nabi Ar-Rahmah, Nabi Sang Pembawa Rahmat. Akan dibahaskan tentang kasih sayangnya Rasulullah SAW pada umatnya. Allah Ta'ala berfirman, "Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim." Sesungguhnya telah datang kepadamu seorang rasul dari kaummu sendiri, berat terasa olehnya penderitaanmu, sangat menginginkan yakni keimanan dan keselamatan bagimu, amat belas kasihan lagi penyayang terhadap orang-orang mukmin. At-Taubah 128. Di antara ayat terakhir terakhir dalam apa? Dalam surah At-Taubah ini. Jadi ini kabar daripada Allah SWT kepada agar sedikit tentang ayat ini. Laqad ja'akum, sesungguhnya telah datang kepada rasulun min anfusikum, satu rasul, tak ada tafsir lagi lah. Min anfusikum, daripada diri kamu sendiri, itu satu tafsiran. Tapi ada qiraat min anfusikum, daripada yang termulia dari kalangan kamu. Dulu betul Rasul SAW daripada orang Arab, dan dia adalah yang termulia daripada orang anfasikum. Baik. Dan sifat rasul yang telah datang kepada kamu ini apa dia? Azizun alaihi ma anittum. Itu sifat pertama. Rasa berat terasa olehnya perkara-perkara yang membebankan kamu, menyusahkan kamu. Jadi dia bukan hanya setakat doa dah, apa yang jadi pada kamu jadilah, tidak. Nabi SAW ini, dia akan terkesan, dia akan rasa sakit perkara-perkara yang membuat kamu sakit, dia akan rasa susah perkara yang membuat kamu susah. Nah, ini tentu tanda Nabi ini, Nabi yang apa ni, rahmat kepada umatnya. Kemudian sifat yang kedua, kata Allah SWT, harisun alaikum, dia amat menginginkan bagi kamu. Tapi tak disebutkan apa ni, sebab tu diterjemahkan ataupun ditafsirkan sebagai perkara yang baik untuk kamu, keimanan kamu. Dan itulah perkara yang pertama, perkara yang paling baik sekali dalam benda-benda yang baik apa ni, yang Nabi SAW inginkan daripada kamu, wahai orang-orang Arab, keimanan kamu. Sebab kamu ketika sebelum dia datang dalam keadaan kafir, tak kenal Allah SWT, tidak beriman. Di first sekali adalah iman, ketauhidan kamu, dan segala perkara yang menyelamatkan kamu di dunia dan di akhirat. Waktu ditafsirkan kat situ, keimanan dan keselamatan bagimu. Amat menginginkan, bukan nak saja, amat menginginkan. Dan ini dalil bahawa tidak mungkin Nabi SAW akan tinggalkan kita jahil, terkapai-kapai dalam perkara ini, iaitu perkara keimanan, perkara tauhid, perkara akidah, dan perkara yang menyelamatkan kita. Tak mungkin. Perkara sekecil-kecilnya pun akan disampaikan oleh Nabi SAW. Ini dalil. Sebab dia amat menginginkan kebaikan untuk kamu. Kemudian perkara yang ketiga, pada sifat Rasulullah SAW, bil mu'minina rahufur rahim, amat belas kasih sayang, amat belas kasihan lagi penyayang terhadap orang-orang mukmin. Jadi yang terakhir itu sebenarnya merumuskan dua sifat tadi. Semua ini sebabnya adalah raufur rahimnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi secara khusus terhadap orang-orang yang mukminin, raufur rahim. Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimah ta'ala, sebagaimana kita tahu dalam kitabnya, menggunakan ayat ini sebagai dalil bahawa Nabi SAW telah memelihara batas-batas iman, batas-batas tauhid untuk umatnya. Sampaikan perkara-perkara yang bukan syirik besar, bukan kufur, tetapi syirik kecil saja Nabi SAW dah terangkan kepada umat. Sampai perkara yang kita ucapkan dengan kata-kata, bukan yang kita lakukan, bukan kita sujud atau rukuk pada patung, bukan kita minta pada patung. Perkara yang kita lakukan yang mungkin mengurangkan ketauhidan, keimanan, juga disentuh oleh Rasulullah SAW. Bagaimana dalam hadis, mereka berkata, Masya Allah wa syi'ta. Sahabat-sahabat selalu kata, bila berlaku sesuatu, inilah yang dikehendaki oleh Allah dan engkau. Yakni wahai Muhammad, dan Nabi SAW kata, adakah kau nak jadikan aku sebagai sekutu bagi Allah? Qul masya Allahu wahdah, katakanlah inilah yang dikendaki oleh Allah sahaja. Benda kecil je. Mereka pun bukannya sengaja nak syirikkan Allah SWT, telah ditegur oleh Nabi SAW. Sebab dia harisun alaikum, dia nak sangat kamu beriman, dia nak sangat kamu mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala. bagaimana dengan syirik besar? Minta pada selain Allah, istighatsah dengan selain Allah, minta tolong pada selain Allah, beristianah pada selain Allah dan sebagainya. Jadi itu maksud dekat sini, rahmat yang paling pertama kalau kita nak cakap pasal rahmat yang dibawa oleh Nabi SAW, rahmatan lil alamin, yang pertama sekali apa dia? Adalah keimanan dan ketauhidan. Itu yang paling utama. La ilaha illallah. Baik, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang keperkebangsaan Arab dari suku Quraisy, yang nasab keturunan beliau amat terkenal, cukup terkenal, cukup mulia. Firman Allah Ta'ala kepada orang Arab bahawa akan datang seorang Rasul dari diri mereka merupakan peringatan bagi mereka bahawa sang Rasul tersebut adalah orang yang menasihati dan mencintai mereka, yang sayang kepada mereka dan yang ingin sekali menunjukkan mereka ke jalan yang benar. Dia sangat lembut kepada mereka yang merasa sedih jika mereka sesat dan yang sangat senang jika mereka mendapatkan hidayah. Jadi ini harus dicontohi, wajib dicontohi oleh siapa-siapa nak lakukan tugas rasul, dakwah, nasihati orang, bawa orang daripada kegelapan kepada hidayah. Hendaklah dia menyiasihi orang-orang yang didakwahkan, bukan benci dan pendek. Tapi dia tidak menafikan bersikap tegas dalam hak dan agama Allah SWT. Tegas tak maknanya kita benci pada orang, kita kutuk orang, tidak. Jadi kita ada perbezaan dalam apa ni, antara sikap tegas dengan sayang. Sebab ada orang tua pun, kebanyakan orang tua, dia akan apa ni, sikap tegas pada terhadap anak ni dalam banyak perkara. Kadang-kadang secara fizikal dia kan menghukum anak-anak, tapi adakah ini menunjukkan bahawa dia tidak cinta, tidak sayang, tidak kesian kepada anak-anak? Jawabnya apa? Tentu sekali tidak. Kita kena bezakan apa ni, perbuatan-perbuatan ini daripada apa, daripada sikap rahmat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan kata ulama, hatta jihad, hatta hukuman hudud, potong tangan, merenjam orang yang zina dan sebagainya, semuanya rahmat belaka, sayang pada manusia. Kalau mereka tak kena azab kat sini, mereka kena azab kat akhirat, ini teruk lagi. Baik, terdapat banyak hadis yang menjelaskan beberapa fenomena kasih sayang dan petunjuk yang tergambar pada diri Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sang rasul pilihan. Salah satu contohnya ialah beliau wafat terlebih dahulu sebelum umatnya, supaya hal itu dijadikan teladan bagi mereka. Nabi SAW wafat sebelum umatnya, itulah fakta bahawa Nabi SAW itu adalah rahmat bagi umat. Kenapa? Terdapat sebuah hadis, Inna Allah Azza wa Jalla Iza arada rahmata ummatin min ibadihi qabada nabiyyaha qablaha faja'alahu laha farafan wa salafan baina yadayha wa iza arada halakata ummatin azzabaha wa nabiyyuha hal fa ahlakaha wa huwa yanzur فَأَقَرَّ عَيْنَهُ بِهَلَكَتِهَا حِينَ كَذَّبُوهُ وَعَصَوْ أَمْرَهُ. Sesungguhnya apabila Allah ingin menyayangi suatu umat di antara hamba-hambanya, dia mewafatkan Nabi mereka terlebih dahulu sebelum mereka dan jadikan hal itu sebagai pendahulu dan peringatan. Dan apabila Allah ingin membinasakan suatu umat, dia menyiksa mereka ketika Nabi mereka masih hidup sehingga boleh melihat dengan mata kepala sendiri, ataupun sehingga dia rasa puas kerana dia mengakui dengan kebinasaan mereka lantaran mereka suka mendustakan dan menentang perintah. Jadi Nabi itu dapat lihat apakah balasan bagi orang yang mendustakan dia dan menentang perintah Rasul tersebut. Jadi ini dalil bahawa Nabi SAW itu adalah rahmat bagi umatnya. Sebab Nabi SAW dia wafatkan sebelum umatnya, umat dapat ambil pelajaran dan teladan daripada ajaran-ajaran Rasulullah SAW. Tak seperti Nabi, sebagian Nabi-Nabi lain kan, Nabi lain umatnya itu diazab depan mata Nabi, macam seolah-olah macam Nabi itu turun untuk apa ni? Untuk azabkan umat tersebut, untuk jadi hujah atas umat tersebut. Kau ni ingkar pada Allah SWT dan Rasul yang putuskan, maka kau berhak mendapat azab. Tapi Nabi SAW tidak. Nabi SAW diutuskan untuk apa? Untuk umat yang dapat rahmat. Dan bagaimanapun, salah satu contoh yang terjadi dalam sirah Nabi adalah apa yang dilakukan oleh kabilah Thaqif. Kabilah Thaqif di Taif, mereka menyakiti Rasulullah SAW ketika beliau berada di Taif sedang berdakwah, mengajak mereka masuk Islam. Mereka melempari beliau dengan batu sehingga sepasang kakinya berdarah. Lalu oleh Allah beliau disuruh memilih untuk menyeksa mereka dengan menjatuhkan gunung kepada mereka. Namun beliau malah menjawab, aku justru ingin semoga Allah menampilkan di antara mereka orang yang akan menyembah Allah semata tanpa mempersekutukannya dengan suatu apapun. Jadi Nabi SAW, kalau kata ya saja, maknanya habis gunung tu akan diempatkan atas apa? Atas orang-orang Quraisy dan orang-orang Taqif, orang Taif. Habis terus. Tak ada sisa. Bagaimana Allah SWT lakukan pada umat sebelum. Tapi Nabi SAW, Nabi Ur-Rahmah, dia datang bawa rahmat. Dia mengharapkan Allah SWT, kalau tak mereka beriman, anak cucu mereka akan beriman. Dan itulah yang berlaku. Kita pergi Mekah, kita dah tak jumpa lagi orang kafir. Kita pergi Taif pun kita dah tak jumpa orang kafir lagi. Baik, berkat doa dan kesabaran rahmat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini dalam Sahih Muslim. Yang menunjukkan bahawa sebesar-besar azab adalah kekufuran dan syirik. Sebesar-besar rahmat adalah tauhid dan iman. Baik, sewaktu masih hidup, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merupakan jaminan bagi umat. Jaminan apa? Maknanya tidak diazab. Selagi Nabi sallallahu alaihi wasallam hidup, umatnya tak akan diazab. Ini sebesar-besar rahmat. Bahkan sesudah wafat beliau pun, beliau tetap merupakan jaminan bagi mereka. Oh, ini pemahamannya ada lain sikit. Kerana beliau tetap memohonkan ampunan bagi mereka. Ataupun kalau patut kita tukar, kerana apa ni, jika mereka meminta ampun, jika mereka meminta ampun, Nabi SAW telah wafat, macam mana nak minta ampun untuk umatnya. Bahagian ini ada permasalahan sedikit, bisa dimasalah akidah. Pengarang walaupun dia ahli dalam sirah, dalam bab ini dia ada perkara yang kita harus apa tu, teliti. Jadi Nabi SAW ketika hidup dia adalah rahmat. Allah Ta'ala berfirman, وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ. Maksudnya, dan Allah sekali-kali tidak akan mengazab mereka sedang engkau berada di antara mereka. Kalau masih hidup, Allah tak akan azab mereka. Dan tidak pulalah Allah akan mengazab mereka sedang mereka meminta ampun. Jadi ada dua sebab mereka tidak akan diazab. Yang pertama, Nabi SAW masih ada walaupun mereka masih kafir. Lagi Nabi masih hidup, mereka tak diazab. Dan yang kedua adalah mereka minta ampun. Maksudnya kalau mereka dah tidak kafir lagi, mereka dah beriman, Allah tak azab mereka. Jadi tak, kita faham jelas, tak ada kena-mengena dengan apa ni. Nabi SAW wafat pun dia masih jadi rahmat. Rahmat Allah Nabi SAW setelah dia wafat adalah apa? Rahmat yang daripada Allah SWT kalau mereka mengikut ajaran Nabi SAW yang telah wafat. Jadi kalau kita, walaupun Nabi dah wafat, kita akan dapat rahmat ni macam mana? Dengan kita mengikut beliau. Kita bila masuk Islam, tentu maknanya kita dah bertaubat dan minta ampun terhadap dosa kita. Oleh kerana itu Allah tidak akan azab itu. Baik. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, hayati khairul lakum tuhdithuna wa yuhdathu lakum wa wafati khairul lakum tu'radu alayya a'malukum fama ra'aytu min khairin hamidtullah wa ma ra'aytu min syarrin istaghfartullah lakum. Hidupku adalah kebaikan bagi kalian, terhadap apa yang kalian adakan maupun yang diadakan terhadap kalian. Dan matiku pun merupakan kebaikan bagi kalian. Amalan-amalan kalian diperlihatkan kepadaku. Baik, itu perkara. Dan setiap melihat kebaikan, aku memuji Allah atas kebajikan tersebut. Dan setiap melihat keburukan, aku memohonkan ampunan kepada Allah untuk kalian. Di hadis ini diriwayatkan oleh Al-Bazzar, seperti yang disebutkan dalam Kashful Askar. Baik, tapi hadis ini terdapat apa permasalahan di Nabi SAW nampak ataupun tunjukkan amalan apa ni umatnya. Kita tahu yang ditunjukkan adalah apa, kalau dia sampaikan adalah salam daripada umatnya selepas wafat beliau. Nabi SAW akan diberikan atau dimasukkan, kembalikan rohnya kepadanya dan dia akan menjawab salam tersebut. Adapun semua amalan yang ini perlu kita tahqiqkan hadis ini. Dan kita tak perlu sampai apa ni perkara ini untuk jadi bukti akan rahmatnya Rasulullah SAW kepada umat ini. Banyak lagi ya contoh-contoh rahmat Nabi SAW. Baik, antaranya lah dalil Quran, Rasulullah SAW adalah rahmat yang merata bagi seluruh alam, sebagaimana ditegaskan dalam Al-Quran Al-Karim, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan tiadalah kami mengutus engkau melainkan untuk menjadi rahmat bagi semesta alam. Lil alamin maknanya bukan hanya untuk orang beriman je, tapi untuk apa? Untuk semua alam, alam ini segala-galanya. Ya ke tidak, macam hujan turun. Hujan turun, rahmat tak untuk semua? Rahmat. Baik. Tapi banyaklah yang kita boleh tadah daripada hujan. Betul tak? Tak banyak kan? Okey. Jadi hujan tu akan berkumpul kat mana-mana. Betul tak? Kat kolam ke kat mana. Nanti ada orang yang datang bawa binatang ternakannya, bawa bekas-bekas airnya, dia akan ambil, kumpulkan air yang dekat kolam-kolam air, pergi-pergi dan sebagainya. Dapat tak dia rahmat daripada hujan tersebut, manfaat daripada hujan tersebut? Dapat. Tapi ada orang malas nak pergi ambil, malas nak ambil, dia tak dapat air tu. Dia dapat apalah sikit-sikit ataupun tak dapat, terus dia malas lagi malas, dia pergi lagi lah tak dapat. Kata Imam Al-Qurtubi, inilah perumpamaan rahmat Nabi SAW bil alamin. Jadi ini memang rahmat, tetapi untuk orang yang ikut Nabi SAW, yang taat pada Nabi SAW. Siapa dia? Orang-orang beriman, khusus pada orang beriman. Siapa yang ambil daripada sunnah, dia dapat lah. Di sana ada tak orang yang tak mau? Bukan malas, yang sengaja tak mau. Jadi mereka dapat tak? Tak dapat. Tapi Nabi SAW adalah rahmat bagi mereka ke tidak? Secara asal ya, rahmat bagi orang yang tak nak ambil. Faham? Jadi ini tafsiran yang hebat daripada Al-Qurtubi rahimahullah ta'ala. Jarang kita dengar bahawa rahmat Nabi SAW memang khusus pada apa? Kepada orang-orang yang beriman tadi. Dan dalam orang-orang yang beriman ada lagi khusus, ada yang betul-betul lagi berusaha untuk cari apa ni, belajar kan sunnah dan ajaran Nabi SAW. Jadi dia dapat lagi banyak rahmat. Ada yang kurang sikit, ada yang malas-malas dan seterusnya. Ada yang terus tolak, yang berpaling daripada rahmat Nabi SAW. Mereka ambil apa ajaran-ajaran lain dan pergi. Sebab tu ada mereka tu sampai diperangi. Sebab tu ada orang tanya, kalau Nabi SAW rahmatan lil alamin, mereka mana disyariatkan jihad terhadap orang-orang kafir? Jadi dijawab dengan tafsiran tadi. Sedangkan perumpamaannya hujan turun kat barang basuh, lepas tu berkumpul kat mana-mana, ada orang datang ambil, dapat lah manfaat. Ada yang tak nak ambil, tak dapat. Pemahaman zaman moden sekarang dah cerita lain dah. Lain jauh sangat kalau kita buka kitab. Maksud mereka adalah kita ada orang susah apa semua, kita bawa bantuan, kita tolong bawa pakaian, tolong bawa makanan, tolong bawa kontraktor buat ke rumah balik. Itu yang mereka faham sebagai rahmatan lil alamin, ya, sama ada orang Islam ataupun bukan Islam, apa dia panggil, masih mankind dan sebagainya. kalau kita kasih, kalau kita boleh bina balik satu negara pun, atau Aceh pun kita boleh buat balik, buat rumah balik apa semuanya, dan kita tak kasih apa? Tauhid. Kita tak ajarkan Islam pada mereka, adakah kita pembawa rahmat untuk mereka? Adakah kita telah relief kita mesti dengan dia? Sebawa apa? Mesti relief kita dia. Jawabnya tentu sekali tidak. Tak ada beza. Sebab apa? Mereka di akhirat, mereka tetap akan dapat azab daripada Allah Subhanahu Wa Taala, macam orang-orang yang kita tak pernah bantu. Tapi dalam waktu yang sama, boleh tak tolong orang bukan Islam dan sebagainya? Jawabnya tentu sekali boleh. Kemudian beliau adalah cahaya yang menerangi jalan petunjuk bagi manusia. Cahaya yang menerangi jalan petunjuk bagi manusia. Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhan nabiyyu inna arsalnaka syahidan wa mubashiran wa nadhira wa da'iyan ila Allah bi'idznihi wa sirajan munira. Wahai Nabi, sesungguhnya kami mengutusmu untuk jadi saksi dan pembawa kabar gembira dan pemberi peringatan, dan untuk jadi penyeru kepada agama Allah dengan izinnya, dan untuk jadi cahaya yang menerangi. Surah Al-Ahzab. Jadi itulah rahmat Nabi SAW. Kita dapati saksi. Saksi apa? Jadi saksi bahawa Allah SWT telah apa? Telah utuskan seorang rasul daripada kalangan manusia untuk sampaikan ajaran Allah SWT. Kamu yang tak nak ikut, jadi siapa saksi? Kau dah putuskan hujah, Nabi SAW akan jadi saksi. Umatnya juga akan jadi saksi. Kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nas. Demikianlah kami jadikan kamu umat pertengahan supaya kamu jadi saksi atas manusia. Wa mubasyiran wa nadhiran. Itu memanglah diajarkan berikan berita gembira. Apa berita gembira ni? Siapa yang ikut Nabi, dia akan selamat. Wa nadhiran, ancaman siapa yang ingkar ajaran dia tidak akan selamat. Wa da'iyan ila Allah bi ibnihi, dan penyeru kepada Allah. Jadi penyeru kepada Allah bukan pada dirinya sendiri. Bi ibnihi, dengan izin Allah SWT. Kalau tak izinkan tak dapat dilakukan perkara ini. Wa sirajan munira, dan cahaya yang menerangi. Dan cahaya menerangi. Adakah Nabi SAW itu cahaya? Letakkan tempat gelap, terus apa? Terang semua ya. Macam matahari. Ya tidak? Matahari keluar saja terus terang, betul tak? Adakah Nabi SAW macam tu? Tentu sekali bukan cahaya yang yang fizikal yang kita faham. Cahaya maknawi, sirajan munira. Apa yang menerangi tu? Jalan petunjuk tu. Petunjuk yang dibawa oleh Nabi SAW, ajaran Islam, ajaran Tauhid, ajaran sunnah tu lah petunjuk. Itulah cahaya. Bukan Nabi SAW diciptakan daripada nur. Tak ada orang faham macam tu. Nak tahu kenapa? Kalau kita lihat bahasa Arab je, ya ayuhan Nabi inna arsalnaka, wahai Nabi kami putuskan engkau sebagai ini, sebagai ini, sebagai ini. Bukan aku ciptakan engkau daripada ini, daripada itu. Faham tak? Kan beza. Tapi ada orang gunakan ayat-ayat ini untuk menguatkan hadis palsu bahawa Nabi SAW diciptakan daripada Nur Muhammad. Baik, diriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu an, lamma kana al-yawm alladhi dakhala fihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Madinah adaa'a min al-Madinati kull shay'. فَلَمَّا كَانَ الْيَوْمُ الَّذِي مَاتَ فِيهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَظْلَمَ كُلَّ شَيْءٍ فَمَا فَرَغْنَا مِنْ دَفْنِهِ حَتَّى أَنْكَرْنَا قُلُوبَنَا. Maksudnya pada hari ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memasuki Madinah, segala sesuatu yang ada di Madinah bercahaya. Dan pada hari ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, segala sesuatu menjadi gelap. Selesai memakamkan beliau, hati kami merasa terasa mengganjal. Mengganjal maknanya kami pun dah rasa lain macam dalam hati kita bila Nabi SAW dah tak ada. Itulah rahmat yang dirasakan oleh para sahabat di Madinah. Utamanya Nabi SAW masuk ke Madinah, semuanya terang, walaupun waktu malam, walaupun tak ada bulan keluar, tak ada orang faham macam tu. Dan bila Nabi SAW dah tak ada, terus gelap. Waktu siang pun gelap, ada macam tu. Tak ada faham macam tu. Maksud Anas bin Malik adalah daripada sudut apa? Penerangan hati, perkara maknawi, spiritual. Jadi bila kita gembira, rasa macam terang aja. Bila kita murung, sedih, rasa macam gelap. Biasa. Ya Allah Ta'ala menganugerahkan doa yang dikabulkan bagi para Nabi dan mereka segera memanfaatkannya. Jadi Allah SWT memberikan doa yang dikabulkan, doa mustajab. Setiap Nabi, Nabi Allah SWT berikan apa? Doa mustajab. Dan semua gunakannya. Yang ni tak tunggu-tunggu lagi, semua dah pakai dah doa. Ada pun Rasulullah SAW yang mulia menyimpan doa itu untuk umatnya. Nabi SAW tak pakai doa tu, masih belum pakai lagi. Bila? Nanti hari kiamat Nabi SAW akan gunakan doa mustajab. Sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis, dalilnya hadis, "Likulli nabiyyin da'watun mustajabatun, fa'ajjala kullu nabiyyin da'watahu, wa inni ikhtaba'tu da'wati syafa'atan li ummati yawmal qiyamah." Setiap nabi memiliki doa yang dikabulkan dan mereka segera menggunakannya. Sesungguhnya aku menyimpannya sebagai syafaat buat umatku pada hari kiamat kelak. Dalam Sahih Muslim. Dan ini semua menunjukkan rahmat Nabi SAW terhadap umatnya sampai di hari kiamat. Tapi kita tahulah apa ni, macam mana pun syafaat Nabi SAW ini ada apa ni, ada syaratnya. Kita kena lihat seluruh dalil-dalil, jangan ambil satu. Dan maknanya orang kafir pun Allah, Nabi SAW boleh doa untuk apa ni, keluarkan daripada neraka, tak boleh punya. Sebab Nabi Allah SWT kata, "Man zalladhi yashfa'u indahu illa bi'ibni." Siapa yang dapat memberi syafaat di sisinya melainkan dengan izin. Kalau tak izinkan, untuk orang ni dapat syafaat Nabi SAW pun tak akan dapat. Jadi jangan minta syafaat dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan kata, "Ya Rasulullah, syafaatkanlah kami." Tak guna. Itu perkara yang bodoh sekali. Sebab syafaat itu pada tangan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi mintalah Allah Subhanahu Wa Taala. Kita katakan, "Ya Allah, izinkanlah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk syafaatkan kami, atau berikanlah syafaat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kepada kami." Bolehlah macam tu. Minta juga pada Allah Subhanahu Wa Taala, bukan minta pada Nabi. Nabi SAW tak ada kuasa beri syafaat. Syafaat tu maknanya apa? Doa. Syafaat tu doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, itu insyaAllah yang kita sempat pada malam ini. Semoga akan kita baca ini di manfaat yang jadi bekalan kita di hari kiamat kelak. Bismillahirrahmanirrahim. Wa la ta'budu illa Allah. Wa la ta'budu illa Allah. Wa la ta'budu illa Allah.